بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Bagaimana biasa, marilah kita mulakan kuliah kita dengan mengucapkan setinggi-tinggi puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan kita berkumpul bersama-sama sekali lagi pada malam ini, di mana niat kita untuk menambahkan keimanan kita, untuk meningkatkan ketakwaan kita dengan mempelajari agamanya. Maka itu marilah kita awali dengan doa. Mudah-mudahan niat kita yang tulus ikhlas, usaha kita yang suci murni ini akan diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga ingin meminta maaf kerana agak lewat sedikit pada hari ini, dan ada juga jemaah cakap dah bida'ah pula. Untuk menyejukkan hati para jemaah yang menunggu tuan guru yang lambat sedikit, ini bukan dalil. Cuma kebetulan kita nak mempelajari surah Al-Ikhlas pada malam ini, kita bawa satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i. Satu ketika Rasulullah SAW agak lambat datang ke masjid waktu zuhur. Sudah azan, lambat Rasulullah datang. Para sahabat sudah lemah-lemah tunggu, ada yang dah haus, ada yang dah lapar. Tiba-tiba Rasulullah muncul di masjid. Rasulullah lihat para jemaah yang begitu letih yang menantikan Rasulullah SAW. Rasulullah pegang tangan Abdullah bin Habib, salah seorang sahabat yang ada. Kata Rasulullah SAW, mengapa kamu keluh kesah? Kenapa tidak kamu membaca Qul Huwallahu Ahad beberapa kali? Nescaya segala kebutuhan kamu akan dilengkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau Raja Rimas tadi baca banyak-banyak Qul Huwallahu Ahad, di sini diriwayatkan oleh Abu Daud. Cuma kita sebelum membuat kesimpulan, takkanlah dengan baca Qul Huwallahu Ahad aja boleh semua cukup kan? Masa di situ menghayati surah Al-Ikhlas, nescaya kita akan memahami takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apapun yang kita rancang ini adalah usaha ikhtiar kita saja, tetapi walau macam mana pun apa yang akan berlaku itu adalah daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaknya kita sentiasa ini reda akan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, itu bukan dalil. Itu kebetulan kita nak belajar surah Al-Ikhlas. Wallahu a'lam, hadis ini dalam kitab tidak mengesahkan ataupun mendoaifkan, cuma datang daripada Imam Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i yang diceritakan daripada Abdullah bin Habib, yang mana beliau menceritakan bagaimana satu ketika kelambatan Rasulullah SAW dalam menghadiri masjid untuk menjadi imam solat zuhur. Dan berbalik pada pelajaran kita, seperti mana kita sudah mengetahui bahawa selepas kita mempelajari pelajaran fikih 2 minggu, kita mempelajari fikih, wadah ataupun alat yang kita gunakan adalah hadis-hadis hukum yang dikumpulkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar di dalam bukunya Bulughul Maram Min Adalatil Ahkam. Kita gunakan buku itu sebagai syarat saja untuk menjadi hujah yang dapat kita perbincangkan di dalam pelajaran fikih. Bila sampai kepada minggu yang ketiga, kita berpindah minda kita. Kita berpindah ketika untuk mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana kita cuba membawakan yang alatnya ataupun isi daripada pengajian itu daripada ayat Quranul Karim. Jadi itu program kita, 2 minggu fikih, 1 minggu tafsir. Dan pelajaran tafsir Quran di sini pun adalah permintaan orang-orang dapur sebenarnya, permintaan jemaah di sini, yang mana mereka mahu mengulang kaji pelajaran tafsir, karena kita yakin jemaah sunnah dimanapun mereka belajar pasti ada belajar Quran dan ada belajar hadis. Mereka seimbang dengan apa yang cuba mereka pelajari tadi. Saya yakin para jemaah di sini semua sudah mempelajari pelajaran tafsir. Jadi mereka minta supaya kita mengulang kaji pelajaran tafsir Quran. Alhamdulillah bila saya dengar, saya agak rasa sukalah kalau jemaah kita cuba mengimbangkan di antara Al-Quran dan Al-Hadis. Dulu saya dah cakap dengan jemaah, anda semua hadis itu jemaah ataupun terkak asal boleh. Yang do'ah pun dia sebat, yang maudhu dia pun tak kisah, tak boleh macam itu. Ada pula terkak yang semua hadis dia tolak. Ini lagi satu firqah yang danger kita cakap, anti hadis. Kita umatan wasatah. Kita di pertengahan. Yang mana wajib berdalilkan Quran, kemudian untuk memahami Quran itu perlu dengan hadis-hadis Nabi yang sahih, insyaAllah. Jadi kita tidak terlalu asal boleh ambil hadis, kita pun tidak terlalu membuang semua hadis. Sebaliknya kita menjadi orang yang pertengahan. Tetapi bila kita belajar di sini, nampak-nampaknya kita lebih banyak membaca hadis daripada baca Quran. Bukan bererti kita menolak Quran. Cuma para jemaah sama-sama sudah maklum, pelajaran PC ini nak mendidik kita bagaimana mengenal hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, para jemaah di sini juga minta supaya kita mengulang kaji juzu amma. Saya bila dengar pun juzu amma macam terkejut juga, macam tak percayalah orang lama minta juzu amma kan. Dan juzu amma ni semua orang kenal. Tapi juzu yang sudah favorite, sudah masyhur. Kalau kita sebut juzu saya kulu, tak ada orang tahu. Macam tak pernah dengar. Apatah lagi sebut juz tilka ayah pun orang tak berapa faham. Padahal kita sama-sama maklum nama juzuk itu diambil daripada awal juzuk itu sendiri. Juzuk alif lam mim umpamanya juzuk yang pertama. Juzuk salah kulu juzuk yang kedua. Terusnya sampai yang terakhir juzuk amma. Dan juzuk amma itu diambil daripada surat An-Naba. Ya, ini awal daripada surah, awal daripada juzuk amma. Juzuk yang ke-30 yang bermula daripada a'udzubillahi minasyaitanir rajim amma yatasaalun. Tetapi dalam banyak-banyak juz 30 tu kita semua expert betul dengan juzuk yang ke-30 ni. Yang dimaksudkan di situ ialah juzuk amma. Semua orang faham kenapa? Sebabnya satu saja. Di dalam surah ataupun dalam juzuk ini mengandungi surah-surah yang pendek-pendek yang lebih mudah untuk kita menghafalnya untuk dibawakan di dalam solat. Maka itulah juzuk amma ini lebih terkenal, lebih daripada juzuk yang lain. Dan insyaAllah di waktu kita mempelajari pelajaran tafsir kita yang lalu, kita sudah memulakan dengan suratul Fatihah. Ini surah yang pertama. Alhamdulillah, seperti mana yang saya katakan kepada para jemaah, kita hanya mengulang kaji sahaja. Saya yakin semua para jemaah sudah mempelajari. Jadi untuk mengingatkan kembali apa yang telah dipelajari, mungkin mana-mana yang kurang boleh ditambahkan, mana-mana yang salah boleh diperbetulkan. Jadi surah yang pertama kita pelajari suratul Fatihah, yang juga diberi nama dengan Umul Kitab ataupun Ibu Kitab. Selepas itu kita terus pergi kepada surah yang terakhir, surah yang ke-114, iaitu suratul Nas ataupun surah An-Nas. Ini kita mempelajari tafsirannya. Maka sebenarnya jemaah ini sudah khatam. Pertama dah belajar, yang ke-114 pun dah belajar. Yang lain ni semua dia action-action je lah. Kira macam past time je. Selepas kita mempelajari suratul Nas, kita mempelajari suratul Falak. Ini yang kedua kita pelajari. Dan para jemaah sudah mengetahui selepas suratul Falak, maka kita terpaksa berpindah kepada suratul Ikhlas. Yang ke-112 insyaAllah malam ini kita akan sentuh. Kalau suratul Nas ataupun surah Al-Fatihah ataupun surah Umul Kitab yang diberi nama itu, semua para jemaah sudah mengetahui bahawa surah itu adalah surah yang paling banyak fadilatnya. Adapun ayat-ayat yang lain tidak seumpama dengan suratul Fatihah. Baik kita mempelajari suratul Fatihah ataupun ayat-ayat yang lain, akidah dan pegangan kita bukanlah kerana nak membeza-bezakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana semua ayat dalam Quran itu adalah firman Allah ataupun kalam Allah. Tak mungkin perkataan Allah yang di sini lebih rendah darjatnya daripada yang di sini. Tak mungkin kalam Allah yang termasuk dalam suratul Imran lebih tinggi nilainya daripada surah yang lain. Mustahil. Semua yang termasuk dalam Quran itu adalah kalam Allah, firman Allah. Ini Al-Quranul Karim itu sedarjat. Cuma yang ada hanyalah yang ini fadilah-fadilahnya, keutamaan dan kelebihan-kelebihan yang ada pada ayat tersebut saja. Bukan berarti ayat ini lebih tinggi daripada ayat yang lainnya. Jadi bila kita belajar tafsir pun taklah akidah kita, pegangan kita jangan sampai salah bahawa ada ayat yang lebih rendah darjatnya daripada ayat yang lain. Tidak. Semuanya adalah firman Allah dan juga kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, suratul Fatihah dinamakan Umul Kitab. Suratul Nas kita dah pelajari, dan juga surah Al-Falaq, dua ini combine. Yang lebih banyak orang kita kenal dengan Mu'awwidzatain ataupun surah pelindung. Surah pelindung. Adapun suratul Ikhlas adalah surah yang terpisah daripada dua ini. Cuma berdasarkan hadis-hadis, Nabi banyak kali membaca surah ini dan Nabi gabungkan dengan suratul Ikhlas. Banyak hadis-hadis baik yang sahih maupun dhaif. Maka itu tidak sempurna kalau kita tidak mempelajari suratul Ikhlas setelah kita mempelajari suratul Nas dan juga surah Al-Falaq. Jadi malam ini insyaAllah kita akan mempelajarinya. Orang Melayu kenal dengan tiga kul. Ada nampak? Tiga kul yang kita nampak dekat grafik-grafik yang at-at yang kita nampak yang tulis-tulis itu tiga kul. Kul huwallahu'ad, kul a'udzubillahi minas, kul a'udzubillahi falaq, kan? Ha, tiga kul itulah kerana permulaannya. Bukan tiga ta. Tiga ta itu harta, wanita, tahta. Itu lain pula. Itu lain cerita tu falsafah orang muda. Ada juga tiga G orang barat. Gold, glory, gospel. Itu orang barat punya matlamat. Ada yang hari ini dia tak berkira barat ke timur, dia pakai 5C. Ada dengar? Tak dengar? Ha? Ada? Kau juga tahulah. Carrier, termasuk kondominium, semua C lah kan? Credit card, cash, car. Itu pun falsafah-falsafah jugalah. Jadi bila belajar suratul Fatihah, belajar suratul Ikhlas, belajar suratul Falaq, memang kita sudah kenal dengan kaedah yang mengatakan tiga kul. Dan berdasarkan hadis-hadis, memang surah ini kita pun dah expert dah. Jamcin. Dah orang kata memang favorite betul lah surah ni. Tak payah kata easy lah, kejam mata orang kata chicken ni. Tapi kalau jadi imam, bukan kata sir. Sir jangan cakap lah kan. Yang jahar pun kita cakap sampai anak kita, tam, bapa aku ni Hafiz. Hafiz. Hafiz suratul Ikhlas dan juga Inna dua lah. Hafiz. Kalau sendiri jangan cerita lah. Sebenarnya kita jangan merendah-rendahkan surah ini. Jangan merendah-rendahkan surah ini. Bila kita mempelajari, kita akan melihat keutamaan dan keindahan surah ini sendiri. Yang walau macam mana pun terserahlah kepada niat kita dalam membaca ini. Ada tiga hadis yang cantik dan indah untuk kita pelajari keutamaan dan tingginya ianya surah ini, yang kalau sebenarnya kita betul-betul menghayati. Yang tadi saya bacakan ianya bagaimana para sahabat yang lama tunggu Nabi itu, Nabi memujuk para sahabat dengan mengalahkan supaya mereka banyak membaca surah Al-Ikhlas. Ada tiga hadis daripada Imam Bukhari yang saya rasa cukup untuk mengentengahkan bahawa surah ini bukanlah surah yang boleh kita pandang rendah. Yang pertama hadis daripada Aisyah. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan seorang sahabat untuk menjadi ketua di dalam peperangan. Apabila para sahabat ini jadi ketua dalam peperangan, beliau mengimami solat. Pada tiap rakaat kedua untuk menutupi solat yang jahar, beliau akan membacakan surah Al-Ikhlas. Cerita ini diberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kembalinya mereka ke Madinah. Maka Rasulullah tanya kepada orang tersebut, mengapakah kamu membaca ayat itu setiap kali di rakaat kedua dalam sembahyang? Katanya, aku cinta dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala lebih cinta kamu apabila kamu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi diingatkan bahawa kenapa kita membaca suratul Ikhlas, kerana kita cinta dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Anas pula menceritakan, yang mana di Quba ataupun di Masjid Quba, pernah seorang yang diangkat menjadi imam, setiap rakaat kedua pun membaca suratul Ikhlas. Sampai para sahabat jadi boring, marah. Engkau resign tu dalam. Turun, dia kan. Katanya, tak apa, aku lebih senang jadi makmum daripada jadi imam. Maka cerita ini juga diberitahu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah juga tanya kepada orang ini. Rasulullah pergi ke Quba. Pergi ke Masjid Quba dan Rasulullah ceritakan kepada orang ini. Kenapa pula sampai kau nak resign jadi imam? Asalkan nak baca surah Al-Ikhlas saja. Orang ini kata, aku sebenarnya sungguh cinta kepada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi jawab, cintamu kepada Allah SWT itulah yang menjadi penyebab kau akan masuk surga. Dua. Yang ketiga, hadis daripada Abu Hatim. Yang mana datang juga daripada Bukhari. Yang mana kali ini diceritakan pula daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, yang mana beliau ini sering membaca, yaitu suratul ikhlas, baik di siang, di malam, maupun di tengah hari. Artinya di bila-bila waktu, beliau sangat suka membaca, yaitu ayat tersebut. Satu ketika Rasulullah SAW tanya kepada beliau, apakah yang menyebab kamu suka membaca ini? Para sahabat semua marah dengan si Polan kerana sibuk pagi baca kulhu, petang baca kulhu, malam baca kulhu. Para sahabat menganggap benda ini macam rendah sangat. Kulhu Allah Wahad ini macam benda yang rendah sangat. Nabi membuat sumpahan. Kata Nabi, sesungguhnya demi jiwaku, wallazi nafsi biyadihi, sesungguhnya demi jiwaku di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, setahu ketahuilah sesungguhnya surah Al-Ikhlas ini sepertiga sulus min Quran. Sepertiga daripada Quran. Jangan kau pandang rendah daripada suratul Ikhlas. Ini dalil bagi champion-champion yang suka baca, ini surah Al-Ikhlas. Jadi teruskan, tak ada apa-apa. Okeylah ya, daripada baca panjang-panjang nanti terlupa. Kan? Inna salati wa nusuki, jadi inna kawasaki wa suzuki kan. Nah, daripada terbalik-terbalik, baca kuliah luka turun, la'abudu ma'ta'budu tak jem-jem. A'budu tak budu, a'budu tak budu. Lah anak yang kata wala antum, baru dia kata wala antum. Daripada tersalah-salah, kalau keluar bawah kan dah champion. Ada pernah dengar orang baca keluar bawah salah? Tak pernah? Pasal dah champion. Jadi teruskan, tak ada apa-apa. Ini nak memberitahu kepada kita bahawa suratul ikhlas ini bukanlah surah yang main-main. Satu ketiga Rasulullah SAW pernah juga memberitahu kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amir. Yang mana beliau datang kepada Rasulullah untuk meminta nasihat. Kemudian Rasulullah SAW beritahu kepada beliau, hendaklah kamu jaga lidah, jaga berada di rumah dan berbagai-bagai. Rasulullah lihat yang mana orang ini macam berapa tak syok lah. Ini tip tak berapa kong lah tadi kan. Seolah-olah ini tip aku dah bikin lama macam itu. Rasulullah lihat wajahnya, Rasulullah tahu orang ini perlukan yang lain. Maka Rasulullah pegang tangannya dan Rasulullah katakan, wahai Abdullah bin Amir, bacalah kulhuwallah dengan ikhlas. Niscaya kamu akan selamat di dunia dan di akhirat. Ini juga hadis-hadis yang boleh membawa ke tengah kepada kita. Bahawa sebenarnya, bahawa suratul ikhlas ini tempatnya adalah tinggi kalau kita benar-benar menghayati. Ada empat darjat. Satu hadis Nabi mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala pernah menurunkan Al-Quran yang tidak pernah diturunkan daripada mana-mana kitab. Kecuali ini suratul ikhlas. Pernah diturunkan daripada Taurat. Pernah diturunkan pada Zabur. Pernah diturunkan kepada Injil. Dan kali ini diturunkan lagi, yaitu kepada Al-Quranul Karim. Kita bayangkan, ini hebatnya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya suratul Fatihah umul kitab, sama dengan satu Quran. Adapun iza zulzilatil ardu zilzalaha, yaitu setengah daripada Quran. Suratul Kafirun, seperempat daripada Quran. Adapun kul huwallahu adalah 1/3 daripada Quran. Banyak lagi hadis-hadis yang boleh kita ambil untuk memberitahu bahawa surah yang bakal kita pelajari secara ringkas malam ini adalah surah yang sudah diutamakan oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Yang jangan sampai kita mengambil enteng, jangan sampai kita memperkecil-kecilkan. Namun demikian, saya juga suka untuk membawakan hadis yang dhaif. Hadis yang memang tak boleh kita terima. Sebab bila kita rajin baca kitab fadilah, mungkin ada banyak jemaah suka beli fadilah haji, fadilah sembahyang malam, fadilah sembahyang, fadilah baca Quran. Kitab fadilah ni, kita lihat kalau dalam hadis yang dibawakan hampir 3 suku semua tak ada. Biasalah, percayalah kakak saya. Biasanya kitab fadilah ni, dia bawa semua fadilah, kelebihan. Fadilah tu keutamaan ataupun kelebihan. Tetapi dalam kitab itu biasanya 3 suku, da'if. Bukan semua. Yang sah banyak, tetapi 3 suku biasanya da'if. Termasuklah suratul Fatihah dan juga surah Al-Ikhlas ini. Walaupun ada hadis-hadis yang sahih, tapi tidak mustahil ada hadis-hadis yang dhaif. Nak tahu cerita hadis dhaif yang mudah saja. Satu cerita Nabi di dalam safar ataupun dalam musafir. Nabi berada jauh, kata sejarah itu Nabi berada di Tabuk. Jauh daripada Madinah. Tiba-tiba turun Malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun beritahu, "Ya Muhammad, ketahuilah Muawiyah bin Muawiyah al-Lais telah meninggal." Rasulullah rasa terkejut kerana Muawiyah bin Muawiyah ini di antara orang-orang Ansar yang terkenal. Maka Jibril bertanya, "Ya Muhammad, maukah engkau solatkan Muawiyah?" Kata Rasulullah, "Sudah tentu." Maka Jibril mengebaskan kipasnya ataupun kepaknya. Kepaknya itu dikebaskan, maka seluruh pokok-pokok semua tunduk, bangunan-bangunan tunduk sampai daripada Tabuk, Nabi boleh nampak jenazah Muawiyah terbentang di situ. Wah, ini macam medik-medik kan? Nampak gitu. Kemudian Nabi pun bertakbir sembahyang jenazah untuk Muawiyah bin Muawiyah al-Lais. Yang di belakang Nabi 70 ribu para malaikat menjadi makmum. Selepas sembahyang, Nabi berkata, "Ya Jibril, apakah kelebihan dan keutamaan Muawiyah ini sampai kau datang beritahu aku dia mati dan yang menjadi makmum di belakangku sampai 70 ribu malaikat?" Kata Malaikat Jibril, "Ketahuilah Muawiyah bin Muawiyah ini tak kering gusinya dengan membaca yaitu kulwang wa'wahad, baik pagi, petang, malam, di mana pun beliau berada." Hadis itu daripada Abu Ya'la yang jumhur ulama mendoakan dalam kategori maudhu'. Ini kalau kita nak ambil semua pun tak boleh. Kena pilih lah. Kena pilih. Ini sebagian cerita yang perlu kita ketahui. Kita tidak menolak ada hadis-hadis fadilah terhadap surat Al-Ikhlas. Tetapi kalau kita salah pilih, nanti semualah kita. Hadis Bukhari sahih. Nabi sebelum tidur, Aisyah mengatakan bahawa Rasulullah SAW kalau nak tidur, dia akan melekatkan tangan dia dan dia cium. Kemudian dia akan membaca tiga kun. Wallahuahad, la'udzubillahi falak, la'udzubillahi. Kemudian beliau tutup, usap muka dia sampai ke kaki dan baru beliau tidur. Hadis ini Bukhari, hadis yang sahih. Kalau kita nak cara mudah, selesai. Jangan gaduh-gaduh. Dasar nak buat, buat. Jangan lagi ta'wil-ta'wil. Kalau tak nak buat, jangan komen. Senang cerita. Kalau hadisnya sudah sahih. Kalau kita lihat falsafah orang-orang, dia ini salafiyun. Orang-orang yang berpegang kepada Al-Quran dan hadis, bila hadis sahih, dia tidak lagi menyangka. Dia tidak lagi mau mentakwilkan. Dia tidak mau lagi menolak. Kalau hadis itu sahih. Tapi kalau hadis itu dhaif, haram berpegang dengan hadis tersebut. Ini pegangan salafi. Ini pegangan orang-orang yang betul-betul kuat dengan hadis-hadis Nabi dan juga Al-Quranul Karim. Jadi kita nak mengimbangkan hari ini, beramal, biarlah dengan berdalil. Kalau sah, buat. Kalau dhaif, tinggalkan sahaja. Berbalik pada pelajaran kita, yang mana kita sama-sama sudah mengetahui, surah Al-Ikhlas ini adalah surah yang sudah favorite, berarti para jemaah pun dah belajar. Kat sini kita cuma macam main-main saja lah, orang cakap, kan? Macam ulang-ulang saja gitulah, ingat-ingat balik. Setelah itu saya pun tak berapa nak tafsirkan banyak-banyak, macam semua dah tahu gitu. Saya tengok muka macam semua dah champion, Ustaz, tak payahlah. Kita pergi surah Al-Ahad pula lah, macam gitu pula saja, kenapa? Sebab itu saya sengaja membawakan hadis-hadis yang diterangkan tadi. Mudah-mudahan anda belum membacanya. Jadi anda nak diajak untuk belajar surah Al-Ikhlas. Kalau kita nak skip pun tak boleh lah. Kita ulang secara ringkas. Mungkin 15 minit selesai. Kata setengah ulama di Mekah, belajar ilmu Tauhid dengan surah Al-Ikhlas 15 minit selesai. Kalau belajar sifat 20, sekejap tuan lagi, sekejap tak ada. Sekejap hilang, sekejap tak hilang. Sekejap besar, sekejap kecil. Sekejap kanu, sekejap mutail, sekejap wajib. Apa ni? Itu kata orang-orang Mekah. Belajar surah Al-Ikhlas, insyaAllah akidah kuat. 15 minit, confirm dia dah. Mesti kenal Tuhan punya. Jadi kita nak belajar 15 minit juga. Yang pertama, tenang. Surah Al-Ikhlas, yang dimaksudkan ikhlas di sini semua orang tahu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu. Suci, bersih, tulus, murni. Itulah dalam bahasa Melayu senang. Macam-macam lagi perkataan kita boleh artikan surah ini. Tapi kalau kita kaji nanti dalam ayat-ayat di dalam surah ini, tak ada satu pun yang mengajak dan memerintahkan kepada kita ikhlas. Tak ada. Kalau kita lihat, ayatnya tidak ada. Tapi mengapa surah ini dinamakan surah Al-Ikhlas? Sebabnya nanti kalau kita sudah mempelajari ayat ini, niscaya secara otomatis kita akan mengikhlaskan diri kita bahwa Allah SWT itu wajib wujud, mesti ada dengan sifat-sifatnya yang telah diterangkan dalam ayat itu. Maka itu ayat ini dinamakan suratul ikhlas. Nampak tak? Banyak perkataan dalam Quran yang diceritakan bahwa perkataan ikhlas ini banyak kali diulang, dan kali ini perkataan itu diambil menjadi satu surah, menjadi satu gambaran kepada empat ayat ini untuk memberitahu kepada kita ada surah yang bernama suratul ikhlas yang barang siapa membacanya pasti ataupun dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala secara otomatis akan mengikhlaskan diri mereka bahawa wajib Tuhan itu ada, dan dengan sifat-sifatnya yang jauh daripada sifat-sifat kekurangan. Itu yang dimaksudkan dengan surah tadi. Kenapa dinamakan suratul ikhlas? Orang yang ikhlas namanya mukhlis. Mukhlis, sistemnya lah namanya mukhlis. Seperti mana kita dah ketahui dalam Al-Quran, Allah SWT mengatakan wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Itu di antara ayat dalam suratul bayinah ayat 5, diceritakan kepada kita bagaimana Allah SWT mengatakan dan tidaklah diperintahkan kepada manusia itu kecuali untuk menyembah ataupun beribadah kepada Allah SWT dengan mengikhlaskan. Apa itu? Dengan ikhlas artinya tak ada ben kerana, ben kerana itu kata ada. Bukan kerana orang itu, bukan kerana orang ini, tidak. Tapi lillahi ta'ala, kerana Allah SWT. Itu namanya ikhlas. Orang nak tolong kita, dia kata tak payah, dia kata aku ikhlas. Apa? Habis gitu. Dia kata ikhlas artinya dia tidak ada niat selain daripada untuk mengharap keredaan daripada Allah SWT. Kita diajak untuk mempercayai Allah SWT dan sifatnya secara ikhlas. Itu maksudnya. Bukan dengan paksa. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Artinya kita nak diajak tidak secara paksa untuk mengetahui siapakah Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna anzalna ilaikal kitab bil haq fa'budullaha mukhlishan. Nampak? Dan tadi ayat ini juga diterangkan. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepada kamu dengan nyata dan benar. Maka itu beribadahlah kamu kepada Allah mukhlishan, dengan secara ikhlas. Tidak ada lagi niat selain daripada yang lain, hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kita nak mempelajari. Jadi nama surah itu anda faham lah, makna anda tahu. Tapi kenapa dinamakan suratul ikhlas? Sebabnya itu dia yang saya ceritakan kepada para jemaah tadi. Surah ini diletak kepada surah yang ke-112. 112 berarti kalau kita kira daripada suratul Fatihah, dia di antara yang terakhir. Dan kita juga lihat di dalam Quran ditaruhkan. Bila kita lihat maqiyah itu yang ditulis oleh mufasirin, para ulama-ulama tafsir, nak memberitahu kepada kita bila ayat itu dinamakan maqiyah, berarti turunnya itu sebelum hijrah. Ayat maqiyah pasti turun di Mekah sebelum hijrah. Ayat madaniyah boleh turun di Mekah, boleh turun di Madinah, boleh turun di mana pun, tapi wajib sesudah hijrah. Itu bezanya. Kenapa ulama tafsir membezakan demikian? Sebab di dalam ulumul tafsir ada kaedah dalam mentafsirnya, perlu juga diketahui. Tetapi walaupun dalam Quran kita taruh maqiyah, artinya surah ini diturunkan sebelum Nabi berhijrah, tetapi ada khilaf ulama di dalam mentafsirkan ya ini masalah ini. Ini disebabkan kerana asbabun nuzulnya, sebab musabab ayat itu turun yang mana hadisnya saling bercanggah. Di antaranya satu hadis yang datang daripada Imam Ahmad dan Tirmizi, datang daripada Ubay bin Ka'ab. Kata Ubay, kaum musyrikin datang bertanya kepada Rasulullah SAW supaya Rasulullah mensifatkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, ya Muhammad, sif rabbaka. Ya Muhammad, sifatkanlah siapa Tuhan kamu. Maka turunlah surah Al-Ikhlas ini untuk menceritakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah yang berpendapat supaya ayat ini lebih mirip kepada maqiyah berdasarkan hadis ini. Adapun para ulama yang mengatakan ayat ini madaniyah lantaran hadis daripada Abu Hatim yang datang daripada Anas bin Malik. Kata Anas bahawa orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi, lukiskanlah kepada kami bagaimanakah sifat Tuhan kamu. Maka turunlah suratul ikhlas ini. Bila dikatakan orang Yahudi, berarti Nabi hanya bertemu orang Yahudi di Madinah. Dua hadis yang saling bercanggah, sehingga kan ulama kita tidak sependapat apakah ayat ini makiyah ataupun madaniyah. Tetapi jumhurnya mengatakan ayat ini makiyah. Kenapa? Mereka berhujah. Ya, ini yang pertama sekali, ini hadis yang datang daripada Ubay bin Ka'ab itu menceritakan bahawa Rasulullah SAW pernah didatangi oleh orang musyrikin beberapa kali. Dan mereka kuatkan suratul ikhlas ini turun sesudah, yaitu suratul kafirun. Surah Al-Kafirun dah turun, anda semua tahu. Dia cerita bagaimana ini Abu Lahab mengutuskan wakilnya, di antaranya Umayyah bin Kalab, di antaranya Rabi'ah bin Rabita, begitu juga dengan Abdullah bin Ubay dan beberapa lagi kuncu-kuncu orang Quraisy, yang Abu Lahab suruh mereka bertemu dengan Rasulullah. Katakan kepada anak saudaraku, kalaulah Nabi Muhammad itu sudah sakit, kami akan cari dukun. Kalau dia nak kahwin, kami beri perempuan. Kalau nak jadi raja, kami akan pilih raja. Itu cerita yang pertama. Kemudian Rasulullah mengatakan, ketahuilah sekarang kau letakkan matahari di kananku, bulan di kiriku. Itu cerita anda semua dah tahu. Kemudian orang-orang ni balik beritahu kepada Abu Lahab. Abu Lahab agak marah. Diperintahkan utusannya datang lagi kali kedua kepada Rasulullah SAW. Kali ini mereka ajak berdamai. Katanya bahawa ketua kami, Tok Duku, Tok Demang kami, Abu Lahab cakap, kali ini kami berlembut sikit. Kalau kau berkeras, yang mana kau tak nak juga meninggalkan risalah ini, kasih canak. Satu tahun, kita sembah Tuhan kau. Tahun depan, kau pula sembah Tuhan kita. Dia macam mengganti-ganti, long campas macam itu. Boleh pakai turn by turn. Maka turunlah suratul kafirun. Ya ayyul kafirun, la a'budu ma ta'budu. Itu ceritanya. Maka turun ayat ini, mereka kembali menceritakan kepada Abu Lahab. Makin marahlah Abu Lahab. Bila Abu Lahab marah, dia utuskan utusannya lagi. Kali inilah, kata Ubay, orang-orang musyrik datang bertanya kepada Nabi, Sif Rabbaka, sifatkanlah Tuhan kamu yang tadi tak sama dengan Tuhan kami. Maka turunlah suratul ikhlas ini. Ini di antara pendapat yang muktabar. Kenapa jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah menganggap suratul ikhlas ini di antara surah yang dinamakan makiyah, turunnya sebelum Nabi berhijrah. Kedua, mereka berhujah berdasarkan mahkum ayat itu. Maksud dan intisari ayat ini nak mengajak manusia mengenal Allah. Mustahil kalau sudah 13 tahun berhijrah ke Madinah baru nak cerita siapa Tuhan orang Islam. Maka itu mereka mengatakan mustahillah ayat ini turun selepas Nabi berhijrah. Dan yang ketiga, mereka berdalilkan bahawa tidak mustahil ayat ini turun dua kali. Seperti mana suratul Fatihah yang pernah turun di Mekah, pernah juga turun di Madinah. Maka itu yang pertama turun di Mekah, yang kedua turun di Madinah. Apabila orang Yahudi pula bertanya bagaimanakah keadaan, yaitu sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka membuat hujah dengan satu hadis, yaitu bagaimana Ubay bin Ka'ab mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi berbangga dengan Huzair, anak Tuhan mereka. Orang-orang Nasara berbangga dengan Isa ibn Maryam. Sedangkan orang-orang Majusi berbangga dengan penyembahan Tuhan mereka, bulan, bintang dan matahari. Dan orang-orang yaitu musyrikin bangga dengan uta, laza, manat dan sebagainya. Maka apakah yang harus kita berbangga? Maka turun suratul ikhlas dan memberitahu orang Islam berbangga dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai sifat jauh daripada Tuhan-Tuhan mereka. Saya kira cukuplah untuk membawakan dalil bahawa pendapat yang terkuat, walaupun ini tidak berapa penting, bahawa pendapat terkuat adalah turun di Mekah sebelum Nabi berhijrah, dan turun sekali lagi di Madinah untuk mengulang apa yang pernah Allah SWT turunkan. Jadi kalau anda baca makiyah, jangan risau. Ayat ini empat. Yang pertama, Huwallahu ahad. Maknanya anda dah tengok daripada buku anda sendiri. Cara mudah kita ulang, kul, katakanlah. Amar, perintah daripada qala yaqulu, kul. Ini perintah, katakanlah. Huwa, dia. Allah, nama Tuhan yang kita sembah. Ahad, satu. Jadi mahfum daripada ayat ini, katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya dia, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, mempunyai sifat yang satu. Itu maksudnya. Kita berbalik kepada pelajaran tafsir Quran. Setiap perkataan kul yang kita jumpa di dalam Al-Quran bererti katakanlah ya Muhammad, berarti perintah. Perkataan ini tidak akan ditulis dalam Quran kalau tidak ada orang yang bertanya. Tidak ada orang bertanya, dia tidak akan tulis. Anda lihat yas'alunaka 'anil hamr wal maisir, betul? Ya Muhammad, mereka tanya kepadamu tentang khamar, arak dan juga judi. Kul fihima ismun kabir. Nabi Muhammad diminta untuk menjadi wasilah, perantaraan. Orang tanya Nabi Muhammad, Allah kata, kul ya Muhammad, katakan ya Muhammad, bahawa sesungguhnya tentang kedua tadi, baik arak ataupun judi, fihima bagi keduanya ada ismun kabir, ada dosa yang besar, sampai ayat yang terakhir. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya kepadamu tentang dia ini hari pembalasan. Kul, katakan ya Muhammad, begitu begini. Mereka bertanya kepadamu tentang ghanimah. Yas'alunaka 'anil ghanimah. Katakanlah begini-begini. Yas'alunaka 'anil anfal, harta peperangan, peperangan dan sebagainya. Semuanya kita lihat kul, kul, kul, betul tak? Nak beritahu kepada kita, bila ada tanya, barulah Allah SWT perintahkan untuk menjawab. Nabi diperintahkan untuk menjawab, kecuali satu. Kita baca, saya lupa dalam surah, mungkin Al-Baqarah mungkin. Yas'alunaka anni. Mereka bertanya tentangku. Di sini tidak dikatakan kun. Di sini dikatakan inni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'an. Itu ayat doa. Waktu kita belajar surah Al-Fatihah, mungkin para jemaah dah lupa. Setiap ayat apabila Nabi ditanya, Allah perintahkan supaya menjawab. Kul, katakanlah Muhammad. Tapi ayat doa, bila orang tanya kepada Nabi, yas'alunaka 'anni, apabila mereka bertanya kepada ku Muhammad, Allah tak izinkan Nabi jawab. Allah jawab sendiri. Iza ta'alaka 'anni, fa'inni qarib. Sesungguhnya aku dekat. Allah yang jawab, bukan Nabi yang jawab. Nampak tak? Kenapa? Di sini saya katakan kepada para jemaah, bila nak berdoa, tak perlu perantaraan. Ini dia berbeza. Itu kita belajar wasilah. Yang lain, Nabi boleh jadi perantaraan untuk menjawab. Tapi bila berdoa, tak ada perantaraan. Terus Allah mengatakan, Pak ini qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'wata da'i iza da'an. Aku akan mengkabulkan doa orang yang meminta kepadaku, bagi orang yang meminta tadi. Nampak tak? Ini kita belajar. Jadi sebab itu ia kena budu wa ia kena sta'in. Berarti bila ada hal-hal tertentu, Nabi Muhammad tidak dijadikan wasilah. Dalam hal ini, dalam hal ini kita minta kepada para jemaah untuk mengimbang. Walaupun saya berhujah demikian, tapi tidak semua ayat yang berbentuk ini yas'alunaka itu mesti ditaruhkan dengan kul. Dan tidak semua ayat yang tidak diawali dengan yas'alunaka pun tak ada kul, tidak. Itu berkaitan dengan tafsirannya. Yang saya nak bezakan kepada para jemaah ialah akidah kita di dalam bertawassul tadi, berwasilah dalam doa memang tidak diizinkan. Sebab dalam Quran Allah SWT telah terangkan bagaimana kaedahnya. Apabila Allah SWT jadikan Nabi sebagai wasilah, perantaran untuk menjawab pertanyaan. Tetapi untuk doa, Nabi tidak dijadikan wasilah lagi. Langsung Allah yang menjawabnya. Dalam ayat ini pun sama. Kenapa diawali dengan kun? Sebab tadi asbabun nuzulnya. Bila orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tadi bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, yang kau tadi berpenat lelah, bertegang urat, sampaikan tak nak jadi raja, sampai tak nak jadi kaya, sampai tak nak pilih wanita-wanita yang cantik, apa pasal ni?" Ya kan? Apa yang teror sangat? Dia tanya. Apa hebatnya Tuhan kau? Itu dia cerita. Maka turunlah ayat ini nak beritahu kepada kita bahawa Allah SWT perintahkan kepada Nabi Muhammad, kul ya Muhammad, kepada orang kafir maupun kepada orang Islam. Huwa di sini dia, tetapi yang maksud dia di sini adalah Tuhan. Tuhan yang kita sembah. Siapa namanya? Pertama sifat Allah adalah Allah Subhanahu wa taala. Namanya Allah Subhanahu wa taala. Ini bukanlah orang tak tahu. Semua jemaah kita sudah memahami dan sudah mengetahui tentang siapa Tuhan kita, tapi kita belajar tafsir, kita kena ulang. Ayat ini layak menjadi ayat masyiah. Sebabnya dia nak mengajar kepada kaum muslimin dan juga kepada orang kafir, siapakah Tuhan yang kita sembah. Ini yang pertama, Nabi diperintahkan untuk menjawab bagaimana sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali nak beritahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan yang selama ini kita sembah. Sama ada Tuhan yang ada dibuat oleh manusia ataupun Tuhan yang menjadi idaman-idaman kepada manusia yang lain, semuanya tidak diiktiraf sebagai Tuhan oleh kaum muslimin ataupun Allah Subhanahu Wa Taala. Di sinilah kita nak beritahu kepada para jemaah bahawa mengikut kaedah tafsir, ayat ini dijadikan simbolik sebagai dalil yang pertama bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, kita mesti mengenal dan mengaku. Bila perintah kul di sini adalah pengakuan yang dinamakan syahadah. Pengakuan kita tidak lain dan tidak bukan hanya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb, yang juga diartikan dengan la ilaha illallah. Ada yang menafi, ada yang mengisbatkan. Kita menafikan bahawa tidak ada Tuhan, tetapi kita hanya mengecualikan hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja sebagai Rabb ataupun sebagai Tuhan yang kita wajib menyembahnya. Jadi pertama sekali, katakanlah ya Muhammad bahawa dia itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang kita sembah, sekaligus sifatnya adalah satu esa. Ini kita belajar secara ringkas. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala itu wajib satu? Itu belajar wahdaniyah kan. Nah, wahdaniyah kita dah belajarlah pada kaunuhu macam-macam. Daripada wujud kidam bakat sampai kaunuhu mutakalimah macam-macam sampai 20 tu. Kita nak bawakan kepada para jemaah supaya tahu sedikit sebanyak bagaimana sejarah sifat 20 tu. Umumnya semua tahu sifat 20 tu dulu kita kecil-kecil. Kalau tak hafal kira fail lah tauhid. Bab tauhid tu kira fail lah kalau sifat 20 tak hafal. Tapi tak banyak orang yang tahu siapa yang jadi pelopornya. Siapakah yang banyak orang cakap Imam Syafi'i. Kita macam Syafi'i. Wah, dia macam itu pula. Imam Syafi'i tidak mengajarkan sifat 20. Imam Syafi'i hidup lebih lama daripada dia ini Abu Hasan Asy'ari. Imam Syafi'i hidup tahun 150 sampai 204. Sedangkan Abu Hasan Asy'ari hidup sudah sampai hampir 700 tahun hijrah. Jadi Imam Syafi'i tak ajarkan bab ini. Itu macam Syafi'i wajib. Wah, tak belajar sifat 20 kira kafir ya. Itu kira dulu. Padahal dia kata di mazhab Syafi'i pula. Banyak orang yang tak faham. Ini pun nak kena tune juga. Kalau perlu kita karen, karen tak dia. Nak kena betul juga. Imam Syafi'i tak pernah mengajarkan sifat 20. Imam Syafi'i salafi. Mengajar tauhid paling mudah. Buka kitab Arsalah Imam Syafi'i. Ini dia surah yang Imam Syafi'i ajarkan untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pelajaran ini datang sesudah tahun 700 hijrah. Apabila Abu Hasan Asy'ari bertobat daripada Mu'tazilah. Ram kita dengar. Abu Hasan Asy'ari asalnya adalah orang Mu'tazilah. Tahanan Mu'tazilah suka mentakwilkan Quran. Di antara yang ditakwilkan sifat 20 ni lah. Tuhan itu sekejap ada, sekejap tak ada, wajib itu, wajib ini dan macam-macam. Di antara. Abu Hasan Asy'ari 40 tahun tinggal dengan bapak tirinya yang bernama Abdullah bin Ali. Abdullah bin Ali. 40 tahun. Bapak dia itu Mu'tazilah yang hidup di Iraq. 40 tahun. Dia dibesarkan daripada suasana Mu'tazilah. Duduk. Orang-orang Mu'tazilah ini daripada kaum Zindik, Zandakan yang keluar dari Firqah. Iaitu Khawarij. Itu keluar. Mazhabnya bermula itu. Asal daripada marah dengan Sayyidina Ali dan juga Muawiyah, mereka keluar. Itu daripada Khawarij. Khawarij ini terpisah, Zindik, Zandakan. Zindik artinya memisahkan agama dengan menyatukan agama dengan akal. Itu nama kaum Zandakan. Dan daripada keluar itu mereka Mu'tazilah. Mu'tazil artinya banyak ini memberikan ilham-ilham tentang agama. Di antaranya mereka menganggap Quran ini makhluk. Bukan. Ini kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mentafsirkan sifat Allah, mereka banyak pakai kepala. Macam mana nak tahu bahawa Allah begini, dia sekejap ada je. Oh, macam-macam dia tahu. Hampir akhirnya membawa kepada penyesatan. Dialog di antara Abu Hasan Asy'ari dengan bapak tirinya Abdullah bin Ali ini ialah lantaran satu sebab. Pasal Abu Hasan tak berapa senang dengan bapak tirinya, suka sangat dia ni mentakwilkan Quran. Satu ketiga dia bawa cerita. Abu Hasan dia suka-suka dia cerita. Kalau engkau tahu pasal takdir Tuhan ni, tentang Tuhan ni, takdir sampai takdir Tuhan pun kau tahu, aku nak kasih contoh ada tiga adik beradik. tiga adik-beradik. Yang satu, nombor satu punya Abang Long, nombor satu. Adik, abang yang tua ni mati, dah besar, tapi Islam. Bagaimana kedudukannya? Kata bapak tiri ni, tenang, kata itu surga. Kata Abu Hassan, alhamdulillah, ini logik lah. Selesai. Ini Abang Nga ni nombor dua. Yang nombor dua ni, dia mati kecil. Mati waktu kecil. Belum balik sudah mati. Bagaimana tempat dia, surga atau neraka? Maka kata Abu Ali, kata dia, sudah tentu surga juga. Abu Hassan tanya, kenapa tidak matikan dia besar? Kata Abu Ali, kalau dia matikan dia besar, nanti dia jadi kafir. Pasal kecil-kecil Allah nak selamatkan dia, jadi Allah matikan dia waktu kecil-kecil. Kecil-kecil boleh masuk surga. Kalau dah besar nanti kafir, maka masuk neraka. Wah, bagus juga dalil dia, pasal dia banyak pakai akal. Akhir ni tok busu tu nombor tiga. Yang nombor tiga ni dia mati besar tapi mati kafir. Dia tak mati kecil-kecil, dia mati dah besar tapi kafir. Tempat dia kat mana? Kata bapak tiri dia, kalau gitu dia ni masuk neraka. Abu Hassan Al-Ansyari jawab, kenapa Tuhan kau ni bodoh sangat? Kenapa tak matikan dia kecil-kecil? Kalau dah tahu dia dah besar tu boleh masuk, mati kafir. Nampak tak? Jadi benda takdir ni dipakai otak oleh orang-orang Mu'tazilah. Takdir ini pun sampai dipakai otak. Maka itu Abu Hassan Al-Ansyari keluar daripada Mu'tazilah. Beliau bertaubat. Akhirnya beliau membuat buku tauhid yang lebih mirip kepada Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dan para jemaah harus tahu, nama Ahli Sunnah Wal Jamaah itu diperloporkan oleh Abu Hassan Al-Syari sebenarnya. Sebelum tu tak ada nama Ahli Sunnah Wal Jamaah. Maksudnya apa? Abu Hassan Al-Syari membuatkan satu kategori orang-orang Islam yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman bahawa Nabi Muhammad itu utusan Allah Subhanahu Wa Taala dan berakidah bahawa segala hukum ahkam itu harus datang daripada Quran dan hadis dan juga salafiyun. Ini orang-orang yang sebelumnya itu dikira sebagai Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kenapa Abu Hassan nak pisahkan dengan Mu'tazilah? Dan kalau kita lihat Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, empat-empat mempunyai pahaman yang sama. Mereka mentauhidkan Allah dan bernabikan Nabi Muhammad SAW dan akidah mereka mengambil hukum Quran, hadis dan juga pendapat para sahabat ataupun para salaf. Itu artinya, maka itu empat-empat mazhab yang terbesar ini dikira sebagai Ahli Sunnah Wal Jamaah. Siapa yang mengkategorikan? Abu Hassan Al-Syari. Sebenarnya itu, ini pun nak kena belajar juga. Dia min semua Ahli Sunnah Wal Jamaah. Fikir lima mazhab, babe. Japa. Ini pun sudah masuk ni. Kita pun dah tak faham-faham. Buku bersepah-sepah. Orang Cina buat muka welfare kan kita kan. Dia minta supaya dijadikan fikir lima mazhab. Ada nampak? Akhirnya pun kita fikir buku lima mazhab. Lepas tu kita mengelirukan jemaah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ini benda harus dibuang. Basah buku tu. Tahu tak? Nak mengkompirkan Ahli Sunnah. Empat mazhab itu disampurkan dengan Ja'far. Mazhab Ja'far, ya kan? Ja'fariyah itu adalah pelopor daripada yakni Imamiyah. Itu buku dimasuk jadi tekeh lima mazhab pula. Siapa yang mengantiraf orang-orang Syiah sebagai Ahli Sunnah Wal Jamaah? Ini anda kena baca, ya kan? Mereka buat muka welter lama, be, bukan baru. Lama mereka minta supaya mazhab dia tu masuk dalam lima mazhab itu. Akhirnya terpaksa mereka terima buat buku. Siapa yang bikin buku? Siapa yang cetakkan buku itu? Buka cetak Mu'tabar. Mana ada fikir lima mazhab? Tak ada. Kitabul Fiqh ala arba'a mazhab. Mazhab-mazhab. Itu Mu'tabar di Mekah, di Madinah. Kita fikir empat mazhab saja, bukan lima mazhab. Tapi awak tengok, kita terjemahan pun dah tersidak. Cantik-cantik. Siapa orang Cina buat? Dia nak kenalkan kepada kita. Dan dia pakai nama Ja'far. Kenapa Ja'far itu kononnya keluarga Nabi? Supaya kita rasa kesian kat situ. Ini semua kena nak belajar kita. Barulah kita faham. Bukan belajar bab ini tauhid saja. Tetapi perkembangan ilmu-ilmu ini juga kita mesti mengetahui. Jadi mempelajari sifat 20 itu bukan salah. Tapi dia lebih banyak mengelirukan. Nak cakap salah terus pun tak boleh kan. Tapi dia boleh mengelirukan. Sebab kadang-kadang jadi susah pula nak kenal Tuhan. Daripada sepatutnya paling mudah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, tapi akhirnya jadi susah pula. Sampai ada, sekejap tak ada, sekejap besar, sekejap kecil, sekejap kat sana, sekejap kat sini, ya kan? Sekejap wajah, sekejap mustahil, macam-macam, akhirnya kita pun tak faham. Jadi yang pertama sekali sifat Allah yang wajib kita ketahui, Allah itu namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua dia wajib satu, tak boleh dua. Tak boleh dua, tak boleh tiga, tak boleh lebih. Orang Melayu cakap Ahad itu satu. Kita terjemahkan dalam bahasa Melayu. Tapi yang lebih mirip kita terjemahkan dalam bahasa kita, ini tunggal ataupun esa. Senang begitu. Kerana tunggal dan esa itu tidak ada dua dan tiga. Orang cakap, Ustaz, saya pun anak tunggal. Engkau anak tunggal, berapa banyak orang anak tunggal juga. Bukankah seorang anak tunggal, ya? Banyak orang anak tunggal. Tapi tunggalnya Allah SWT, tidak ada orang yang tunggal seperti mana Allah SWT. Kalaupun kau tunggal satu orang dalam dunia ni pun, tapi engkau manusia. Ya kan? Berapa banyak lagi orang yang bernama manusia. Sedangkan Allah itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perbezaan. Jadi Allah SWT itu pertama sifatnya dia wajib satu. Wajib satu, tak boleh dua. Kalau Tuhan itu dua, berarti dia ada kongsi dia punya kuasa. Itu logik. Dia kongsi. Engkau ambil separuh, aku ambil separuh lah kan. Ha, macam itu. Itu kalau Tuhan ada dua. Tak mungkinlah Tuhan ada dua ataupun boleh kongsi-kongsi kuasa kan. Maka itu kita terpaksa dengan ikhlas mengatakan Allah ataupun Tuhan yang kita sembah itu adalah satu. Itu yang pertama sekali kita ketahui. Nak membezakan kepada kaum musyrikin bahawa Tuhan yang kami sembah Allah SWT itu tidak seperti mana Tuhan kamu, Uza, Uta, Mana dan sebagainya, yang mana manusia menganggap banyak Tuhan. Seperti mana orang-orang Islam, kita hanya mengambil Allah SWT sebagai Tuhan. La ilah, tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada mulai celik mata kita sampai kita nak tidur, malah sampai nazak di waktu kita mempelajari pelajaran yakni fikih dalam bab janaiz, kita juga mengatakan pentingnya untuk mentauhidkan Allah SWT bukan sekadar waktu hidup, tapi sampai kita nak mati pun tetap kita mempertahankan akidah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat yang pertama, saya rasa boleh saya ringkaskan untuk pergi kepada ayat kedua, ketiga dan keempat. Tetapi saya perlu memberitahu kepada para jemaah, kalau kita nak belajar tafsir ini, dia agak panjang. Kalau belajar Quran ikut tafsir ini saja, tak buat analisa, dia begitu mudah. Belajar ni kena macam kita. Ustaz cakap Ubay bin Ka'ab, awak terpaksa balik belajar lah, buka buku sejarah kan, baca siapa Ubay bin Ka'ab. Itu kita punya, ini tambahan pengajian. Ustaz cakap Tabuk, kita dengar perang Tabuk, itu cara belajar. Kalau kita hanya menerangkan demikian, anda kena buka kitab tafsir. Kalau buka kitab tafsir yang Mu'tabar Ibn Katsir, yang tabar lagi seperti mana ini Al-Maraghi, seperti mana Jalalain, dan banyaklah yang ada dalam bahasa Melayu, yang ada memang asal Arabnya, yang ada sudah terjemah, ada yang belum, buka, cari, comparekan, kuatkan akidah kita, insyaAllah dia akan lebih mendalam. Tapi cukuplah nak memberitahu kepada kita sebab kita dah champion baca ayat ini. Mudah-mudahan bila cakap suratul ikhlas, kenapa dinamakan ikhlas? Kenapa ulama berselisih tentang masalah maksiat? Kenapa pula turunnya? Ini yang nak menguatkan hujah kita. Kemudian kenapa pula Nabi Muhammad menjawab kepada orang kafir demikian rupa? Sebab mereka menganggap Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW macam Tuhan-Tuhan mereka. Yang dalam sejarah mengatakan di waktu penaklukan Kota Mekah, hampir 360 yang berada di keliling Kaabah, kemudian Nabi membasmikan. Jadi mereka anggap Tuhan mereka macam gitu. Orang Islam pun Tuhan macam gitu juga. Banyak, besar, kecil dan sebagainya. Tetapi rupa-rupanya Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya, khususnya orang-orang Islam, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, yang sifatnya hanya satu saja, tak mungkin boleh jadi dua. Tak mungkin boleh jadi dua. Baik, ayat yang kedua. Ayat yang kedua kalau kita lihat, yaitu Allah Husbunad. Semua para jemaah sudah mengetahui dan sudah hafal, sudah mempelajari tafsirannya. Malam ini kita ulang secara ringkas. Yang tadi disebut Allahu Ahad, satu kali disebut. Yang kedua disebut lagi Allah Husbunad. Kalau tadi sudah disebut kul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah adalah satu ataupun esa. Yang kedua disebut Allahu samad, dia ulang lagi. Allah yang tadinya satu tadi, dia juga mempunyai sifat as-samad. As-samad memberi erti bahawa segala yang hidup di muka bumi ini yang dinamakan makhluk itu memerlukannya, ataupun tempat sekian makhluk bergantung. Mudah, dalam kitab anda pun sudah ada. Nak beritahu kepada kita sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib para jemaah bezakan dengan tuan-tuan yang lain. Berarti Allah SWT tempat kita bergantung. Kita memerlukan Allah. Itu wajib jadi Tuhan. Susah banyaklah. Seorang anak sangat-sangat memerlukan ayah. Seorang isteri sangat-sangat memerlukan seorang suami. Seorang rakyat perlukan raja ataupun pemimpin. Takkanlah makhluk tak perlukan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Tuhan. Sudah tentulah layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu, jadi segala makhluk memerlukannya. Maka itu sifat Allah Subhanahu Wa Taala berbeza dengan Tuhan-Tuhan yang ada di muka bumi ini. Tuhan mereka itu pula memerlukan manusia untuk menciptakan mereka. Lepas manusia menciptakan Tuhan-Tuhan mereka, barulah mereka namakanlah Uta, Uza, Manat dan sebagainya. Kalau orang-orang tak berikan nama, dia pun tak jadi Tuhan. Nampak? Jadi Tuhan, orang-orang kafir, memerlukan makhluk. Memerlukan makhluk yang lain. Adapun Tuhan yang kita sembah, makhluk yang memerlukannya. Bukan saja masalah rezeki, bukan saja masalah kesihatan, bukan saja masalah kaya ataupun miskin, sampai kepada masalah hidup dan juga mati. Kita juga memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak pernah kita semua mempunyai perancangan ataupun skedul bila kita akan hidup, tak pernah. Tetapi yang buat skedul itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun tak tahu bila kita hidup, tiba-tiba kita sudah hidup. Bukan kerana permintaan kita, tetapi kerana takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita hidup, kita tidak lari daripada mati. Matinya kita pun adalah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita belum tentu panjang, belum tentu pendek. Yang mentakdirkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makhluk ini perlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya boleh bercakap 1 jam, 2 jam. Bukan kerana dalamnya ada bateri. Kalau ada bateri pun dia boleh weak juga, ya kan? Tapi kerana adalah saya perlukan, ya kan? Kudrat, kekuasaan dan irada, kemahuan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengeluarkan suara tadi. Dan anda boleh mendengar. Bukan kerana dalam tu ada bateri, tapi kerana kudrat dan irada, kuasa dan kehendak Allah SWT hingga awak boleh dengar. Berarti kita memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana makhluk memerlukan dia, maka dia wajib menjadi Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Tuhan. Sifat ini perlu ada. Berbeza dengan Tuhan-Tuhan orang-orang kafir yang kadang-kadang, bukan malah kita katakan hampir, boleh kita lihat di mana pun berada, baik Yahudi, Nasara, Majusi, Nasrani dan sebagainya, semuanya itu Tuhan mereka memerlukan di antara satu dengan yang lain. Yang mana kita manusia, kita pun dah sama-sama kata, kalau seorang suami sangat diperlukan oleh isteri, tapi suami itu pun perlukan isteri. Kalau seorang anak perlukan seorang ayah, dia bergantung kepada seorang ayah. Ayah itu pun mengharapkan seorang anak. Tetapi Allah SWT, makhluk perlukan dia dan dia tidak memerlukan sesiapa. Tempoh hari saya dah katakan kepada para jemaah, walaupun satu dunia menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sifat Allah tetap Allahu Akbar. Kalau dalam satu dunia ini tak ada orang nak sembah pun, Allah tetap Allahu Akbar. Allah tak merajuk, dia tak kecil hati. Tapi kalau seluruh dunia sembah dengan dia pun, dia tak boleh jadi Allahu Akbar, Allah betul-betul lagi tak boleh. Dia bukan macam manusia. Awak sembah atau awak tak sembah, dia tetap Allahu Akbar. Berarti dia tak memerlukan kita. Allah SWT tak memerlukan makhluknya. Sebaliknya makhluklah memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat ini perlu ada kepada Tuhan yang wajib disembah. Nak membezakan kepada kita mana satu Tuhan yang benar dan juga mana satu Tuhan yang tidak. Seperti mana cerita Nabi Ibrahim yang saya dah terangkan kepada para jemaah banyak kali. Mustahil. Mustahillah. Ini Tuhan yang dibuat oleh bapaknya Azab. Nabi Ibrahim bapaknya Azab. Itu termasuk dalam surah Ibrahim sendiri. Bapak Nabi Ibrahim namanya Azab. Yang mana Nabi Ibrahim sendiri pernah berdialog dengan bapak dia. Bagaimana dia berdialog kepada bapak dia yang dia katakan mula-mula Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni orang yang papanya. Itu wajib berada kepada semua Nabi. Dia tak boleh samdul lah. Dia tak boleh bios macam kita. Kalau kita tak apa. Kita bukan Nabi. Kalau Nabi wajib sifatnya sedek, tabler, kan? Itu kita tahulah di antaranya fatanah. Fatanah ni mesti bijak sana. Nabi Ibrahim kecil-kecil sudah dianggap orang yang fatanah. Kecil-kecil sudah. Di waktu beliau, ya ini diperintahkan untuk menjual patung yang dibuat oleh bapa dia. Itu cerita. Bagaimana datang cerita? pergi dekat patung. Bila pergi dekat patung, dia tengok, eh, tak lari-lari, tak tepuk pun, nampak. Aku yang kecil molek gini boleh halau lalat, engkau yang orang sembah tak boleh halau lalat, orang boleh panggil Tuhan pula. Itu papanahnya Nabi Ibrahim. Nampak. Maka mulailah bila dia membesar, dia berfikir mencari Tuhan. Itu cerita bagaimana di malam hari dia nampak bulan yang begitu indah, bintang yang begitu cantik. Katanya dalam Al-Quran, jangan-jangan ini, jangan-jangan ini Tuhan. Dia membuat andaian sebelum dia diberikan ilham. Pagi-pagi bila dia tengok, hilang pula mata, bintang dan bulan ini. Maka dia cancel. Dia kata tak mungkin lah, ya kan? Yang sekejap ada, sekejap tak ada ni boleh jadi Tuhan. Yang sekejap ada, sekejap tak ada ni diskut. Now you see, now you don't. Sekejap ada, sekejap tak ada. Tuhan tak boleh jadi macam itu. Sifat macam kita belajar sifat 20 tadi lah, ya kan? Tuhan tak boleh jadi macam ini. Itu mulai dia berfikir. Nabi Ibrahim, dia berfikir mencari Tuhan. Sebab itu papanan Nabi Ibrahim macam itu. Sampailah dia pecahkan ini patung yang dibuat oleh bapanya tadi. Cerita itu timbul begitu. Marah bapa dia. Sampai dia katakan, Ibrahim, sanggup kau menyalahi apa yang telah dilakukan oleh keturunan datuk nenek kita yang dihargai oleh raja kita Namrud tadi. Begitu kan. Maka diceritakan kepada Namrud, maka Nabi Ibrahim diperintahkan untuk dibakar. Di sini pasal-pasal yang kita pelajari sifat Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Kalau Allah nak jadi sesuatu, dia akan jadi. Allah SWT yang mengatakan kun fayakun, ini sifat Allahus Samad. Semua makhluk bergantung kepada-Nya. Kalau sama-sama kita ketahui bahawa api itu mempunyai citra panas, tapi kalau Allah cakap nak sejuk, sejuk ni. Itu terbukti berlaku kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim merasakan api yang sepatutnya sifatnya membakar ataupun panas, tapi dia duduk kat dalam sampai berhenti api itu, tapi dia tidak terbakar. Ini sifat Allah SWT yang sangat-sangat diperlukan oleh Allah, diperlukan oleh manusia, hasil kita kaum muslimin yang mana beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekali lagi kita nak membicara masalah as-samad ini, memang terlalu panjang. Tapi cukuplah saya nak mengajak semua para jemaah, percayalah, kalau kita hayati benar-benar ayat yang kedua daripada suratul ikhlas, saya yakin kita akan menjadi orang yang tawadu. Saya yakin kita akan menjadi orang yang merendah diri, bahawa kita ni tidak seberapa lah. Kaya kita pun memang tak seberapa lah orang cakap. Banyak orang kata lagi kaya. Kalau kita nak ukur kaya dengan kemajuan, Amerika tu lagi kaya. Kalau kita nak ukur kaya dengan kepandaian, orang-orang Jepun tu lagi kaya. Jangan sampai kita orang Melayu ni terpengaruh menilai kemajuan itu dengan kekayaan dan kepandaian. Jangan itu. Tetapi kemajuan itu dinilai daripada di mana akal kita. Di mana akal kita meletakkan siapa yang dinamakan Tuhan, siapa yang dinamakan makhluk. Itu nak menilaikan siapa yang dianggap orang yang beriman sebenar-benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harus berbalik kepada perkara yang asal. Yang pertama-tama sekali kalau kita belajar, kita ni tak seberapa sebenarnya. Banyak-banyaklah rujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun kita hari ini, kita sangat-sangat memerlukan. Jangan kita takabur dan riak. Jangan kita menyombong diri. Kalaupun hari ini kita sudah mempunyai pangkat yang tinggi, tapi ketahuilah pangkat itu Allah SWT boleh ambil bila-bila masa saja. Ketahuilah kalau kita kaya hari ini, sebenarnya kekayaan itu tidak membawa apa-apa. Bila-bila Allah SWT boleh ambil dalam sekelip mata saja. Kalau kita pandai menyesuaikan diri kita untuk menentukan bahawa takdir itu adalah di atas kekuasaan Allah SWT, nescaya kita akan menjadi orang yang merendah diri. Sebab kita faham kita sangat memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita boleh cakap banyak, kita tak tahu esok apa akan berlaku. Semuanya adalah pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sinilah letaknya kekuasaan Allah yang mempunyai sifatnya yang mutlak, yang tidak diberikan kepada sesiapa pun. Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat yang mutlak yang bernama As-Samad, yang termasuk di dalam ayat yang kedua dalam suratul Ikhlas. Ayat yang ketiga, lam yalid walam yulad, tidak diberanakkan dan juga tidak beranak. Ataupun kita boleh kembalikan dua-dua sebab dia antara khabar dan mubtada saja, ya, tak ada masalah. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Biasa diterjemahkan macam gitu. nak beritahu kepada kita, kalau Allah SWT mempunyai sifat semua makhluk bergantung kepadanya, sudah tentulah dia tidak perlu beranak, tak perlu mempunyai anak, dan tak perlu juga melahirkan anak. Itu jawapan yang paling mudah. Sebabnya yang memerlukan anak adalah manusia. Kita percaya bahawa kita wajib mati. Bila kita mati, kita perlu ada orang yang mewarisi kita. Sama ada keturunan kita maupun harta kita, peninggalan kita. Manusia perlukan anak. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala perlukan anak, dia mempunyai sifat sama dengan manusia. Maka itu dia tidak beranak. Yang pertama sekali. Ini nak menyangkal pahaman orang-orang Nasara yang menganggap bahawa Isa ibnu Maryam itu adalah anak Tuhan. Jadi kita nak menolak bukan saja orang Yahudi, Nasara, Majusi. Orang-orang Nasara tadi yang menganggap bahawa Nabi Isa itu anak Tuhan pun tidak sama macam Tuhan yang kita sembah. Yang mana Tuhan kita tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia tidak perlu dengan anak. Yang perlu anak adalah orang yang memerlukan supaya dia nanti diwarisi. Dan dia juga tidak beranak maupun dia diperanakkan. Yang beranak biasanya perempuan. Ada laki-laki beranak hari ini? Dah berlaku kan? Dia nak langgar keterah ni. Allahuakbar, ya kan? Biasanya lah. Yang beranak tu perempuan. Kalau kita cakap Tuhan beranak, berarti Tuhan ini perempuan. Tuhan boleh jadi perempuan, boleh jadi Tuhan. Padahal nak tukar lane je tak boleh buat driving. Nak tukar lane je tak boleh buat decision ni. Ini tak mungkin lah. Wanita itu boleh jadi Tuhan. Itu